وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى لذكر؟ صحيح، لذكر. ما تفسير لذكر؟ جلوس. لذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى لذكر؟ الله يبارك لا شرف لك ولقومك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، طيب kita lanjutkan kembali apa yang dijelaskan oleh Ma'ali Syekh Shalih Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala dalam mukaddimahnya dari At-Tafsir Al-Muyassar. Dan telah beliau jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabatnya, di mana beliau menjelaskan dua hal, menjelaskan lafaznya dan menjelaskan maknanya. Dan beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim," agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tubayyin, yang dimaksud tubayyin di sini adalah menjelaskan lafadznya dan juga menjelaskan makna-maknanya. Sayyidina Rasulullah SAW. Siapa yang punya kitab? Wa ba'da an qada. Apa ini? Siapa yang punya? Berkata Syekh Shalih Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala, "Wa ba'da an qada 'ahdu as-sahbil kiram," dan tatkala telah berlalu masanya para sahabat yang mulia, yakni generasi yang pertama Islam, telah berlalu, baraza 'adadun min 'alamit tabi'in tatalmadu 'alaihim, maka bermunculanlah beberapa dari tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in yang mereka berguru kepada para sahabat. Wa akhadhu anhum tafsira kitabillah, dan mereka mengambil dari para sahabat itu cara menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa taala. وزادوا عليه ما استنبطوه وفهموه بأنفسهم, dan mereka menambah dengan beristinbat, beristihad, dan apa yang mereka pahami pada diri-diri mereka sendiri, mimma kana ghanaban 'ala an-nas fi 'asrihim, dari hal-hal yang tersembunyi oleh kaum muslimin pada masa mereka. Dan ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ulama dari kalangan tabi'in yang berguru langsung kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Mujahid bin Jabr radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan a'immatut tabi'in al-mufassirin, yang mereka mengambil riwayat-riwayat tafsir dari para sahabat. Wa ma zala ilmu tafsir fi tawassu'in hatta tajamma'a minhu asy'un kathir. dan masih saja ilmu tafsir ini terus berkembang. Ilmu tafsir masih saja terus berkembang sehingga terkumpulah sekian banyak dari penafsiran-penafsiran. Hanya saja perkembangan ilmu tafsir tersebut tentu tidak kemudian dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak ada qawaid, tidak ada usul dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim. Namun hendaknya dilihat bahwa dari berbagai metode penafsiran ada yang sahih, ada pula yang tidak sahih. Ada yang hak, ada pula yang batil. Ada yang hak, ada pula yang batil. Sehingga tidak semua dari kitab-kitab tafsir bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai sandaran. Terlebih lagi apabila latar belakang seorang mutasyir itu memiliki latar belakang yang menyimpang, seperti keyakinan Mu'tazilah yang menyebabkan dia mentakwilkan sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar dari penafsiran yang sebenarnya, atau latar belakang seorang mutasyir dari kalangan Asy'ariyah sehingga pengaruh pemikiran Asy'ariyah itu sangat kuat, sehingga ketika dia menafsirkan Al-Quran tidak jarang dia terjatuh ke dalam berbagai macam kesalahan, bahkan dalam permasalahan aqidah. Wa bada'a tafaddahu ma'alimu madarisihi ittijahatiha al-mukhtalifah, dan mulailah semakin jelas rambu-rambu penafsiran atau sekolah yang dimaksud ini tafaddahu ma'alimu madarisihi ittijahatiha al-mukhtalifah, dan semakin nampaklah semakin jelas rambu-rambu penafsiran tersebut dengan berbagai metode-metode yang berbeda-beda. Disebabkan karena bagian ahli tafsir mereka mengambil ilmu tafsir dari sisi yang lain yang berbeda dengan penafsiran yang lainnya. Mungkin dari kalangan ahli tafsir ada yang ahli bahasa sehingga dia mengambil dari Al-Quran Karim tersebut faedah-faedah yang sifatnya hubungannya dengan ilmu nahu, ilmu sharaf dan yang lainnya. Demikian pula mungkin ahli tafsir dari kalangan faqih minal fuqaha sehingga dia lebih memfokuskan untuk membahas tafsir Al-Quran Karim dari sisi hukum-hukumnya, dari sisi hukum-hukumnya. Demikian pula penafsiran-penafsiran yang lain itu sesuai dengan apa yang menjadi keahlian dari bidang ilmu yang mereka miliki. Wa bada buruzuha muwakilatan limarhalati tadwin bil ulum, dan nampaklah mulai nampak rambu-rambu penafsiran tersebut sesuai atau sejalan dengan marhalah penulisan ilmu-ilmu, sesuai dengan marhalah atau tingkatan penulisan dari ilmu-ilmu tersebut. Wa min ahammi madarisit tafsir, dan di antara madrasah penafsiran Al-Qur'an Karim yang terpenting, yang sepatutnya lebih diutamakan dan dijadikan sebagai rujukan, at-tafsiru bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an Karim dengan ma'thur. Yang dimaksud tafsir bil ma'thur yaitu menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, seperti menafsirkan Al-Quran sebagian ayat dengan sebagian ayat yang lain, atau menafsirkan Al-Quran Karim dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menafsirkan Al-Quran dengan apa yang datang dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa yashmalu ma ja'a fil Qur'an nafsihi min al-bayan wa tafsil li ba'd ayatihi, dan at-tafsir bil ma'thur ini mencakup apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu sendiri dari penjelasan dan rincian terhadap sebagian ayat-ayatnya. Karena menafsirkan Al-Qur'an Karim dari satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain ini menjadi tarekat yang terbaik, dan itu yang lebih utama dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Seperti misalnya ketika seorang hendak menafsirkan makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Maka dijelaskan dalam surah Nisa. May yuti'illah war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang diberi nikmat itu. Maka ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa menafsirkan makna ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ini namanya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. وَمَا نُقِلَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Dan apa yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari riwayat-riwayat, dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini juga merupakan penafsiran yang harus dijadikan sebagai rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an Al-Karim, litubayyana lin-nas, agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud al awwal wal akhir wal zahir wal batin dalam doa yang masyhur, doa yang diucapkan sebelum seorang beristirahat, sebelum seorang tidur. Di antara yang disebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ini penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara langsung, ya, dalam menafsirkan makna dari empat nama Allah Subhanahu wa taala, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa ma nuqila an sahabatihi ridwanullahi alaihim alladziina shahidu at-tanzil. Demikian pula termasuk di antara tafsir bil ma'dzur, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan apa yang dinukilkan dari para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang mana mereka adalah orang-orang yang menyaksikan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Wa arafu ta'wil, dan tentunya mereka mengetahui ta'wil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentu menafsirkan Al-Qur'an dengan apa yang datang dari para sahabat lebih utama dari menafsirkan Al-Qur'an dengan apa yang datang dari selain para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab para sahabat ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an, ya, dan tidak diketahui riwayat tersebut kecuali datang dari sahabat, maka kemungkinan besar sahabat tersebut mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara nas atau secara istinbat, secara pemahaman. Ya, dan pemahaman para sahabat lebih utama daripada pemahaman selain para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, seperti halnya dalam penafsiran-penafsiran Al-Qur'an Karim, baik dalam permasalahan akidah atau permasalahan hukum. Terkhusus dalam masalah-masalah yang tidak ada ijtihad, tidak ada kemungkinan sahabat tersebut berijtihad, maka ini harus mengambil pemahaman tersebut dari sahabat, sebab tidak mungkin sahabat tersebut menafsirkan Al-Qur'an dari pemahamannya semata, namun tidaklah beliau atau tidaklah para sahabat tersebut menafsirkan hal-hal yang sifatnya tidak ada bahagian dari ijtihad, melainkan mereka pasti mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh misal ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna Al-Kursi menafsirkan makna al-kursi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Apa yang dimaksud al-kursi? Diriwayatkan dari Ibn Abbas beliau mengatakan al-kursi mawdi'u qadamai ar-rahman azza wa jalla, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara perkara ghaib, sehingga ketika Ibn Abbas menyebutkannya tidak mungkin beliau menyebutkan hal tersebut dari ijtihad, namun apa yang beliau sebutkan semata-mata beliau menukilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma nuqila 'an at-tabi'in alladziina nahalu min madrasati an-nubuwwah 'an as-sahabati al-mufassirin an-nabiyyin. Dan apa yang dinukilkan dari kalangan tabi'in yang mereka mengambil ilmu tersebut dari madrasah an-nubuwwah, dari para sahabat yang mereka adalah para penafsir yang andal. Mereka adalah para penafsir, tokoh-tokoh ahli tafsir dari kalangan para sahabat seperti Ibn Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma dan para sahabat yang lainnya. Wa min ahammi kutubi tafsir bil ma'dzur, termasuk di antara kitab tafsir yang terpenting yang metodenya menafsirkan Al-Qur'an dengan al-ma'dzur, seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau Anda bertanya apa yang dimaksud tafsir bil ma'dzur, yaitu menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan riwayat. Apakah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat yang datang dari para sahabat atau dari kalangan tabi'in. Yang terpenting dari kitab tafsir tersebut adalah Jami'ul Bayan lit-Tabari al-mutawaffa sanat 10 ba'da 300 min al-Hijrah an-Nabawiyyah. Kitab Jami'ul Bayan karya al-Tabari, beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Wa huwa min ajalli tafasir wa a'zamha qadra. Dan ini merupakan tafsir atau kitab tafsir yang paling mulia dan yang paling agung kedudukannya. Kama yasifuhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi fatawahu. Sebagaimana yang disifatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatawa. Beliau mengatakan tentang tafsir ini, ajallu tafasir wa a'zamuha qadra. Tafsir yang paling bagus, tafsir yang paling agung kedudukannya. Wa kitab, demikian pula kitab Ma'alimut Tanzil lil Baghawi, wafat pada tahun 516 Hijriah. Ini kitab Ma'alimut Tanzil al Baghawi dan Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau menganjurkan bagi para talabatul ilm untuk mengambil faedah dari kitab Ma'alim at-Tanzil. Li'annahu taharra sihhata. Kenapa? Karena Al-Baghawi memperhatikan tentang keabsahan riwayat, tidak sekedar menyebutkan riwayat tanpa memperhatikan sanadnya dan keabsahannya. Tidak, Al-Baghawi memperhatikan. Dan beliau benar-benar tidak mengambil riwayat kecuali yang diketahui bahwa riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh tafsir Ma'arim at-Tanzil. Fi muqtam ma dzakar min al-aqwal wa riwayat, pada mayoritas apa yang disebutkan dari perkataan dan riwayat-riwayat. Wa tafsir al-Hafiz bin Katsir. Demikian pula tafsir al-Hafiz bin Katsir yang meninggal tahun 774 Hijriah, wa huwa min ajalli at-tafsir wa a'zamha nafa'a. Dan ini termasuk di antara kitab tafsir yang paling agung dan yang paling besar manfaatnya. Banyak sekali dari kaum muslimin mereka selalu menjadikan tafsir Ibnu Katsir ini sebagai rujukan. Dan bagi siapa yang memperhatikan kitab tafsir karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia seperti ringkasan dari Jami' al-Bayan li-Tabari. seakan-akan dia adalah merupakan kitab ringkasan dari tafsir At-Tabari. Hanya saja At-Tabari adalah merupakan kitab tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat itu dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Sanad langsung dari At-Tabari, beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah atau sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau menukil riwayat. Beliau menukil riwayat dan tidak menyebutkan riwayat itu dengan sanadnya. Namun beliau mencukupkan dengan menyebutkan yang meriwayatkan dan sahabatnya. Seperti misalnya beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. وقد شهد تدوين التفسير او وقد شهد تدوين التفسير مرحله جديده dan penulisan tafsir itu telah mempersaksikan ada satu periode yang baru, ada satu periode yang baru. Nah, setelah periode mereka ini tafsir bin ma'dzur wa hiya marhalatu at-tafsir allati yaghlibu 'alayha at-tabi'u al-ijtihadi li ulama, yaitu metode penafsiran atau periode penafsiran-penafsiran yang lebih mendominasi, ya, lebih mendominasi sisi ijtihadnya para ulama, sisi ijtihadnya para ulama dan ya cabang ilmu yang mereka menguasai ilmu tersebut. Baru di majalah mukhtalifah min al-ulum, di mana mereka ya memiliki keahlian dalam berbagai hal, dalam bidang-bidang atau dalam cabang-cabang ilmu yang berbeda-beda. Fakana minhum man yaqtasiru fi tafsirihi 'ala al-'ilmi alladhi yaghlibu 'alayhi. Sehingga di antara mereka para ulama, para ahli tafsir, ada yang mencukupkan dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan ilmu yang dia menguasai dan mendominasi ilmu tersebut. Fal faqih, misalnya orang yang faqih, yas'udul masail al-fiqhiyah wa yufarri'u 'alayha furu'an katsirah. Ketika dia menafsirkan Al-Qur'an, maka dia menyebutkan sekian banyak masalah-masalah fikih dan menyebutkan cabang-cabang permasalahannya pada cabang-cabang yang banyak sekali. Seperti tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau ya banyak sekali menyebutkan ayat-ayat tersebut, menjelaskan hukum-hukum fikihnya, menjelaskan hukum-hukum fikih. Oleh karena itu, seorang apabila hendak mengetahui permasalahan-permasalahan menyangkut masalah fikih, misalnya ya, yang berkenan tentang tafsir sebuah ayat, maka dia merujuk pada tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala. Wal ikhbar yahtamu bi ijmal al-qasas. Sedangkan ahli sejarah ketika dia menafsirkan, dia lebih mengutamakan sisi kisah-kisahnya. Ya, dia menjelaskan tentang kisah-kisah tersebut. Ya, misalnya ada yang disebutkan dalam Al-Quran secara global, maka disebutkan bahwa disebutkan dalam riwayat ini kisahnya demikian, selengkapnya. Nah, wan nahwi ahli nahwu yubrizu sina'atan nahwiyyah, dia lebih menampakkan ilmu nahwunya, sehingga ketika dia menafsirkan dia lebih condong untuk melihat dari sisi ilmu nahwunya, faedah nahwiyah, seperti i'rab, i'rabul Quran, ya, lebih melihat dari sisi bagaimana seorang memahami Al-Qur'an Karim dalam hal susunan ilmu nahwunya. Nah, ini fa'ilkah, ini tanwin. Meskipun itu juga memang sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan mengenali atau mengetahui makna makna yang terdapat dalam Al-Quran dengan melihat dari sisi ilmu nahwu. Nah, maka ini juga punya bidang tersendiri. Ya, siapa yang ingin melihat faedah nahwu dalam Al-Quran, jangan dia membuka tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dia tidak akan mendapatkan faedah-faedah nahwu dari tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau memang fokus dalam pembahasan penafsiran Al-Quran Karim bil ma'dzur. Wa sahibul balaghah yuzhiru janib al-balaghi wal-ijaz al-bayan. Sementara orang atau ulama yang ahli dalam bidang balaghah, dia lebih menampakkan sisi balaghahnya dan ijaz dan bayan. Ini cabang-cabang dalam ilmu balaghah. wa hakadha dan demikian seterusnya. Wa kana minhum man jama'a fi tafsiri 'iddata ulum. Dan di antara para ulama ada yang mengumpulkan sekian cabang ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an laha ta'alluqun bil Qur'anil Karim. Yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dan termasuk di antara yang tawassu' dalam hal ini yang mengumpulkan sekian cabang ilmu seperti tafsir Al-Alusi. Wa ba'du ha'ula al-mufassirin min ahli sunnah wal jama'ah. Dan sebahagian ahli tafsir di antara mereka ada dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah. Wa ba'duhum min ghairihim min dawi mu'taqadatil mubtada'ah. Dan sebagian mereka dari selain ahli sunnah, dari orang-orang yang memiliki akidah bid'ah. Sehingga tentunya seorang harus benar-benar melihat mana penafsiran yang seharusnya kita jadikan sebagai rujukan. Ya, karena ketidaktahuan seorang akhirnya membawa dia untuk membuka seluruh kitab tafsir yang dia ketahui bahwa itu adalah kitab tafsir, akhirnya dia tidak bisa membedakan mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang tidak sahih. Ya, mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang tidak sahih. Oleh karena itu penting bagi seorang untuk mengetahui hal yang seperti ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Rahimahullah Taala dalam muqaddamah fi usul tafsir beliau telah menyebutkan sekian dari kitab-kitab tafsir dari mereka-mereka yang bukan dari ahli sunnah wal jamaah, bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Dan demikian pula pada zaman kita sekarang ini telah muncul berbagai macam kitab-kitab tafsir, dan tentunya sebagian dari kitab tafsir tersebut tidak selamat dari kesalahan, tidak selamat dari penyimpangan yang membutuhkan kehati-hatian dari seorang dalam membacanya. Seperti misalnya tafsir yang disebut kitab tafsir, ya, meskipun para ulama pada ikannya tidak mengakui bahwa itu kitab tafsir, yang disebut Fi Dhilal Al-Qur'an, karya Sayyid Qutb, yang pada hakikatnya di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari aqidah ahli sunnah wal jamaah, dari keyakinan wahdatul wujud, dari keyakinan takfirul ummah, mengkafirkan umat ini yang menganggap bahwa murtad kaum muslimin mayoritas mereka telah murtad, dan yang misalnya dari bahasa-bahasa takfir, bahasa-bahasa khawarij, yang apabila seorang tidak memahami maka dia akan tergiring dengan ucapan-ucapan tersebut sehingga dia terjatuh ke dalam kesesatan. Dan sampai di sisi Allah, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakumullah.